Ibu, tumben nemenin anaknya main. Saya jarang banget lihat ibu. Ya nih, biasanya saya sibuk ngurusin bisnis soalnya. Mumpung hari libur, nyempetin lah buat nemenin anak. Cantik banget ya, Bu, anaknya. Umur berapa? 5 tahun, Bu. Oh iya, anak ibu yang mana? Oh, sama dong kayak anak saya. Itu tuh, Bu, anak saya yang lagi main prosotan, cowok. Sini, Nak. Sini. Ih, gantengnya. Oh iya, Bu. Udah dengar belum tentang virus difteri? Serem ya? Iya, bahaya banget emang. Kebetulan anak saya seminggu yang lalu baru suntik vaksin difteri. Anak ibu udah belum? Belum nih, Bu. Ntar aja deh, soalnya saya nggak sempat terus. Aduh, Bu. Jangan ditunda-tunda. Tahu sendiri, anak-anak gampang kena penyakit. Oh iya, ya. Tapi bingung, Bu, saya. Di mana sih suntik difterinya? Di puskesmas terdekat rumah ibu juga bisa kok, nggak perlu ke rumah sakit gede. Oh gitu, ya udah deh kalau gitu secepatnya bakal saya bawa anak saya untuk suntik vaksin difteri. Makasih loh, Bu, infonya. Sama-sama. Nah, udah tahu kan betapa pentingnya vaksin difteri itu? Yuk lakukan vaksin difteri sekarang sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bangsawan Muda, bincang-bincang usahawan muda.